Fal hadithu yadullu ala anna lil bauli bin nisbah ila azabil qabri khususiyatun. Hadis menunjukkan bahwa masalah buang air dengan adab kubur itu memiliki kekhususan. Didukung dengan apa diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Ibnu Khuzaimah, bahwa kebanyakan adab kubur dari masalah buang air kecil. Berarti ada kekhususan. Kebanyakan adab kubur memang dari sebab buang air kecil. Qala Ibnu Hajar wa huwa sahihul isnad. Am tadi. Tahrimun namimati bainan nas wa annaha min asbabi adabi qabri. Karena memang manusia karena sunnah memang termasuk dari penyebab. Minnya diartikan di antara. Haramnya namimah di antara manusia karena dia termasuk diantara sebab-sebab adab kubur. Jadi sebab adab kubur ada banyak. Di antaranya adalah namimah. Nah, ada. Wahirsum ala. وحرصه على إبعاد الشر. نعم. Artinya? Masuk kepada. Kalau kepada berarti dikasih kejelekan. Menjauhkan dari dari mereka. Menjauhkan kejelekan-jelekan. Hah, kata sahih. Jangan kepada. Kasih sayang Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Dan semangat beliau untuk menjauhkan kejelekan-kejelekan dari mereka, dari para sahabat. Yang kelima. Lam yusarrih bismai sahibail qabrain. Dua nama. Itu Ismail dari Ismail. Nunnya hilang karena idhafah. Sahibai juga sahibain. Nunnya hilang karena idhafah. Fa'innahu lam yusarrih bismai sahibayil qabrain. Apa jadi terjemahnya? Karena itu, karena beliau tidak menjelaskan. Bukan agar, walaupun bisa jadi itu memang sengaja, maksud itu diniatkan. Jadi itu memang diniatkan, bukan tidak sengaja kebetulan inna hadza in qabran, enggak begitu. Bukan tanpa sengaja. La'allahul maqsud, sepertinya itu memang sengaja Nabi tidak menyebutkan. Lam yusarrih, tidak menjelaskan nama penghuni kuburnya. Wala'allahul maqsud, dan itulah bisa jadi yang dituju. Dan dituju memang supaya tidak diketahui siapanya. Jangan sampai kita menyebutkan, oh sahabat fulan diadab. Iya kan? Sehingga tidak disebutkan namanya. Fa'innahu lam yusarrih bismai sahibai al-qabr. Berarti, mal fa'idah? As-sitru ala dunubi wal-uyub. Hendaklah kita menyembunyikan kejelekan seseorang atau aib seseorang. Jangan disebarkan. Yang keenam. Nah. Dan bin. Abirin. alaihima. Ya, sampai situ aja. Yakni ai itu artinya yakni bukan dosa yang besar meninggalkan atas ketuanya, artinya dosa yang sulit atau dosa yang besar untuk ditinggalkan, bukan dosa yang besar untuk ditinggalkan. Maksudnya dosa itu sungguhnya gampang untuk ditinggalkan, kecil. Ya. Tapi dosanya tetap besar. Hati-hati. Dalam lafaz-lafaz lain disebutkan bala innahu kabir. Bahkan sungguhnya itu adalah besar, kata Nabi. Dia tidak diazab karena sesuatu yang besar. Maksudnya tidak sesuatu yang besar meninggalkannya. Maksudnya sesuatu yang gampang ditinggalkan, mudah. Tetapi dosanya besar. Ya. Nah, karena para ulama membedakan antara dosa kecil dengan dosa besar itu dengan ancaman azab. Kalau diancam dengan azab, maka dia dosa besar. Berarti bagaimana dua dosa yang disebutkan tadi? Diancam dengan azab kubur, berarti besar. Maka disebutkan bala innahu kabir. Tetapi kenapa Nabi menyatakan wama yu'adzabani fi kabir? Keduanya tidak diazab dengan sesuatu yang besar. Maksudnya tidak diazab karena sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan. Itu besar bermakna sulit untuk ditinggalkan. Bukan. Tidak sulit sungguhnya. Gampang. Nah, lanjutkan. Sa'bah. Syaqqah. Nah. Dan? Menjaga diri dari air. Ya. Yeah. Sulit, ya. Bukan sesuatu yang sulit, bukan sesuatu yang susah. Waqad kabura adabuhuma. Tayy. Ya. Dan menjadi besar dosa keduanya, adab keduanya, karena bukan, ya tarattab itu akibat. Tapi menjadi besar dosanya karena ya tarattab ala fi'latayhima. Fi'l dengan fi'lah itu sering dipakai kalau fi'l untuk yang baik-baik, kalau fi'lah untuk yang jelek-jelek. Ini perbuatanmu. Kalau kamu sedang marah, kamu enggak akan mengatakan fi'luka. Fi'latuka. Kenapa? Karena yang dimaksud fi'l yang jelek. Ini semua gara-gara kamu, gitu. Hadhihi hiya fi'latuka. Baik, fi'lah. Tapi kalau yang baik, hadza fi'luka, bukan fi'lah. Maka di sini karena jelek disebut dengan fi'lah. Lima yatarattab ala fi'lataihima. Ya-nya litasniyah untuk menunjukkan dua. Dan nunnya hilang karena idhafah kepada dhamir huma. Fi'latain jadi fi'lataihima. Ya tarattab artinya yang diakibatkan. Menjadi besar adab keduanya karena apa yang diakibatkan atas dua perbuatan mereka. Minal mafasid, dari kerusakan, kerusakan, kerusakan, kerusakan, kerusakan. Taib. Udkur. Mahiyal mafasid. Li'adamit taharruz minal baul. Sebutkan apa mafasidnya yang yatarattab ala adami taharruz. Sebutkan kejelekan-kejelekan yang disebabkan oleh tidak bersihnya dia dalam buang air. Hah? Apa saja? Satu? Dua? Tiga, kalau banyak itu paling sedikit tiga. Hah? Mafasid. Apa? Ya jelas, itu maksudnya. Itu belum mafasid. Itu perbuatannya. Perbuatannya tidak bersih artinya cibrat. Baik, dengan itu apa akibat jeleknya? Ketika sholat, sholatnya nggak diterima, lapakannya kotor. Apalagi? Nah, penyakit, mudarat juga. Apalagi? Bau, keriha, raiha, keriha. Apalagi? Sudah tiga? Sudah banyak berarti. Taib mafasid min an-namimah. Ya taratab ala an-namimah. Mahia? Apa saja? Adawah bainal ikhwah. Permusuhan di antara saudara-saudara. Apa lagi? Peperangan antara kaum, antar suku, perang saudara. Apa lagi? Apa? Hancurnya sebuah negara karena peperangan. Ya. Tapi akan terkoyak ukhuwah. Enam. Berarti memang dua perbuatan itu ya tetap ala mafasid katsirah. Dan dengan mafasid katsirah maka kabura adabuhuma. Adabnya jadi besar. Padahal ditinggalkannya gampang. Wa may yu'adzabani fi kabir. Keduanya tidak diadab karena sesuatu yang sulit. Ditinggalkan. Gampang untuk ditinggalkan. Mudah. Tapi dengan perkara yang mudah, dia tidak meninggalkannya. Maka kabura adabuhuma. Maka akan besar adabnya. Faedah. Ikhtalafal ulama. Aina wasalat daur. Bagian siapa sekarang? Nah, ikhra. Ikhtalaf al-ulama fintifai mayyit. Kurbatihi. Nah. Dalam masalah orang mati mengambil manfaat dengan perbuatan orang hidup. Ketika yaitu dengan menjadikan orang hidup memberikan pahalanya mana kerabatnya? Bukan, kurbah itu juga sama. Thawaba kurbatihi, pahala dari taqarrubnya. Kurbah itu taqarrub. Ibadah. Pahala ibadahnya, al-badaniyah yang dilakukan oleh badan, al-maliyah atau yang dilakukan dengan harta, diberikan untuk si mayyit. Yajuz sama yajuz. Kirim-kiriman paket kilat. Saya sholat untuk si fulan yang telah mati. Saya mengirimkan bacaan Al-Fatihah. Yang lainnya saya kirimkan bacaan Al-Baqarah. Ila hadrati fulan Al-Baqarah. Ya karena ingin ngirim yang sangat banyak. Ya juz amna ya juz. Ikhtalaf al-ulama. Bersisi para ulama. Faqala al-imamu Ahmad. Ikhra. Titik. Bisa sampai segala kebaikan linnusus karena dalil-dalil yang tersebut padanya. Ini Imam Ahmad rahimahullah berpendapat bahwa akan sampai kepadanya segala kebaikan karena ada dalil-dalilnya. Seperti yang memuasakan untuk orang tuanya. Ya Rasulullah, orang tuaku meninggal padahal dia punya utang puasa. Kata Nabi, puasakan untuknya. Ada lagi, ya Rasulullah, orang tuaku berjanji, bernadar ingin begini, kerjakan untuknya. Ada lagi, ya Rasulullah, orang tuaku punya utang begini, bayarkan untuk orang tuamu. Ilakhir. Ini barakallahu fikum. Salah satu pendapat dari Imam Ahmad rahimahullah. Amma Ibnu Taimiyah. Yantafi'u bidzalika bittifaqil. Naam. Wasani annahu lam yakun min 'adati as-salaf. Jika fa'alu ihdal qurbat tatawwu'an an yahdu dzalika li mautil mauta. Nah, adapun Ibnu Taimiyah, telah dinukil dari beliau, faqad nuqila anhu, harakatnya nuqila anhu. Amma Ibnu Taimiyah faqad nuqila anhu, adapun Ibnu Taimiyah telah dinukil dari beliau, fi dalik, dalam masalah itu qaulan dua pendapat, dua ucapan. Satu ihdahuma diantaranya bisa mendapatkan manfaat dengan itu, dengan kesepakatan, dengan kesepakatan para ulama. Ini bisa orang mati mendapatkan manfaat dari orang hidup dengan kesepakatan para ulama. Terus. Yang kedua, belum nah, pendapat kedua bahwasanya itu bukan kebiasaan. Adat itu kebiasaan. Lam yakun min adah, tidak termasuk kebiasaan para salaf. Iya. Salah satu perbuatan taqarrub ibadah ibadah. Ibadah apa? Tatawuannya yang sukarela, yang tidak wajib. Ibadah-ibadah sunnah. Tidak termasuk kebiasaan para salaf jika mengerjakan salah satu ibadah yang sunnah kemudian dihadiahkan. An yahdu dalika limautal muslimin. Jadi Ibnu Taimiyah memiliki dua pendapat. Pendapat pertama, boleh menurut sepakatan para ulama. Pendapat kedua, tapi itu bukan kebiasaan salaf. Kalau mereka mengerjakan ibadah kemudian dikirimkan kepada orang-orang mati kaum muslimin. Terus wattiba'u. Yakfi. Anta. Nahjis salaf. الميت يصح يوهب أن يوهب له أي قربة ذكر mengikuti jalan salaf lebih utama. Artinya mengikuti jalan salaf lebih utama. Ini masih ucapan Ibnu Taimiyah tadi. Bahwasanya nyampainya bisa jadi nyampe. Mungkin. Dan itu sepakatan para ulama. Karena ada seorang anak yang menghajikan untuk orang tuanya. Ada yang mempuasakan untuk orang tuanya. Ada yang bersodakoh untuk orang tuanya. Tayyip. Tetapi tidak termasuk kebiasaan salaf. Mereka mengirimkan ibadah mereka untuk orang-orang mati. Dan mengikuti salaf. Aula lebih utama. Terus ucapan sanani. Berkata sanani. Dibenarkan. Untuk diberi. Ya, baginya dong. Untuk diberi baginya. Ayya kurbah. Segala macam kurbah. Artinya termasuk qiraah. Iya kan? Termasuk qiraah. Baik. Anta. Lanjutkan. Amma. Amma luhuqu qurbah asairil qurab. Ulangi baca. Amma. والحق لحوقهما ما لحوقها لحوقها terus يلحق nyampe قد استفاضت بمعرفة الميت وحزنه القبيح. نعم هو بعدنيا panjang berarti terjemahannya panjang. Hah? Mengelilingi? Apa luhuk? Tanya tetanggamu. Apa luhuk? Dari kata lahiqa. Yalhaqu. Naam. Masa mengelilingi? Ya Allah. Amma. Luhuqu sa'iril. Ya. Padanya walhaq yang benar adalah sampai terus disebutkan Ibnu Taimiyah bahwa dalil-dalil istafadat artinya banyak dari faid. Faid itu seperti air bah mengalir dalam keadaan deras. Jadi istafadat artinya dalam jumlah besar. Adapun dalil-dalil telah banyak. Tentang pengetahuan mayit, tentang keadaan keluarganya dan sahabat-sahabatnya di dunia dan sururuhu dan kebahagiaannya bisari minha dengan sesuatu yang membahagiakan dan sedih dengan sesuatu yang menyedihkan. Kalian enggak ngerjakan PR mataktubun alwajib antum. Baik. Berarti apa kesimpulannya? Apakah bisa sampai kebaikan orang hidup untuk orang mati? Mana kesimpulannya? Wal haqqu luhuquha. Yang benar adalah bisa sampai. Ya kalau enggak bisa sampai enggak mungkin disuruh sama Nabi. Iya kan? Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika seorang anak pada Nabi ya Rasulullah, ibuku mau haji kemudian beliau meninggal, hajikan untuknya. Hadis itu sahih dalam Bukhari. Ada lagi yang menyatakan ya Rasulullah, orang tuaku memiliki nazar untuk berpuasa, tapi beliau meninggal sebelum menunaikan nazarnya. Bagaimana kalau orang tua punya hutang? Bukankah engkau membayarkannya? Ya, bayarkan untuknya. Puasakan untuknya. Maka dia berpuasa orang tuanya. Apalagi sedekah. Wa hadhihi al ahadits fi sahih. Maka para ulama menyatakan bisa sampai. Atau bahasanya bukan yasil tapi luhu. Atau bahasa lainnya adalah memungkinkan. Sama seperti doa. Bagaimana kita mendoakan orang mati? Kabulkan atau dikabulkan? Ya bisa dikabulkan, bisa enggak, kan gitu. Namanya doa. Ini juga sama. Artinya bisa dilakukan, bisa sampai. Tapi wallahu ta'ala alam, seperti doa. Kalau dikabulkannya diterima, kalau enggak dikabulkan enggak diterima. Tapi bagaimana dengan ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran? وَلَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. Tidaklah seseorang kecuali apa yang dia usahakan. Tidaklah seseorang kecuali apa yang dia usahakan. Apakah hadis-hadis yang sahih ini bertentangan dengan ayat? وَلَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. Tidak bertentangan. Kenapa? Karena ini min sa'yi al-mayyit. Ini dari usaha si mayyit. Kalau si mayyit itu orang jelek, siapa yang mengirim dia? Kalau orang si mayyit ini orang yang tidak didik anaknya, jangankan mau ngirim untuk bapaknya, jangankan untuk mau puas memuasakan bapaknya atau menghajikan bapaknya. Haji aja enggak bisa. Puasa aja enggak bisa karena enggak diajarin sama bapaknya. Tapi karena bapaknya yang mengajarinya, maka anak itu menjadi saleh, kemudian berbakti pada orang tuanya dan menghajikan untuknya. Bersedekah atas nama bapaknya. Masya Allah. Sehingga itu min sa'i abih, dari sa'i bapaknya. Sehingga beberapa ulama mengkhususkan bahwa itu hanya dari anak kepada orang tuanya atau dari seseorang pada bapak-bapaknya. Bapak atau kakek ke atas. Ibu, nenek ke atas. Gitu. Mengapa? Karena riwayat-riwayat yang tadi semuanya hanya pada anak kepada orang tuanya. Bagaimana kalau orang tuamu? Bagaimana kalau bapakmu? Bagaimana kalau ibumu? Disuruh untuk membayarkan utang bapaknya atau untuk menunaikan ibadah haji untuk ibunya. Semua dari anak pada bapaknya. Sehingga beberapa ulama mengkhususkan, dan dalam masalah ini tidak bisa kias-kiasan. Oh, kalau itu ibu bisa, untuk orang lain juga bisa dong. Itu satu. Berarti catatan pertamanya bahwa ini dari anak kepada orang tuanya. Baik. Catatan kedua, bahwasanya yang terjadi pada tiga perkara, pada haji, puasa, dan sedekah. Dan ini yang diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Apakah bisa dikiaskan dengan yang lain? Dalam hal ini tidak bisa kita kiaskan dengan yang lain. Kenapa? Karena masalah hukum tauqifi. Tauqifi artinya tauqifiyah, baku. Tidak ada contohnya dari salaf sebagaimana ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bahwasanya nyampenya iya, bisa jadi nyampe. Tetapi apakah ada dari salaf mereka berbuat dengan amalan-amalan saleh kemudian dikirimkan? Ini khunilin a'azakumullah, yang tidak kita dapatkan riwayat-riwayat dari salaf, kirim-kiriman pahala. Yang ada hanya anak kepada orang tuanya ketika orang tuanya nadar, atau ketika ingin haji ternyata keburu meninggal, atau yang semakna dengan itu. Khunilin a'azakumullah. Maka catatan ini sangat penting. Apa catatan yang pertama? Bahwa itu terjadi pada tiga perkara, memuasakan dan menghajikan dan juga bersedekah atas nama orang tua. Tetapi yang lain, kirim-kiriman yang lain tidak ada atau tidak kita dengar dari salaf bahwa mereka membaca kemudian dikirimkan. Baca Al-Fatihah dikirimkan, baca Al-Baqarah dikirimkan. Tetapi sebagaimana kita katakan tadi, ada khilaf memang. Termasuk yang menyatakan boleh mengkiaskan dengan qiraah adalah sahib syarah Aqidah Tahawiyah. Nanti kita akan lewat. Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi menyatakan bisa saja sampai mengirimkan bacaan-bacaan seperti mengirimkan Al-Fatihah atau mengirimkan surat yang lainnya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Yang jelas catatan tadi sangat penting, yaitu hendaklah kita melihat dalil-dalil tadi ternyata pada tiga perkara, memuasakan, menghajikan, dan sedekah. Yang ketiga itu orang anak-anak untuk orang tuanya, karena memang al-walad min sa'yi abi. Dalam hadis disebutkan anak itu adalah usaha orang tuanya. Maka kalau dari anak tidak bertentangan dengan ayat tadi, Walaysa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah bagi manusia kecuali apa yang dia usahakan. Artinya setiap manusia akan mendapatkan usahanya sendiri. Tapi yang tadi, bagaimana anak itu menghajikan? Karena itu anaknya si bapak. Wal walad min sa'i abi. Anak itu dari usaha bapaknya. Kalau enggak ada bapaknya enggak ada anak itu. Kalau enggak dididik oleh bapaknya enggak akan bisa haji, enggak akan bisa puasa. Tapi karena orang tuanya mendidik anaknya, maka ketika anaknya beramal dengan amalan ibadah, orang tuanya ikut mendapatkan pahalanya. Baik. Kembali kepada kitab. Bab siwak. Bab berikutnya. Bab siwak. As-siwak kadang juga disebut dengan miswak dengan mim. Dikasrahkan di sin. Ismun lil'ud alladhi yutasawwak bihi. Siwak adalah nama bagi satu ranting yang dipakai untuk bersiwak. Dan juga siwak bermakna perbuatan membersihkan gigi dengan kayu tersebut, yaitu dalkul asnani bil'udi au nahwe. Menggosok giginya atau mulutnya atau lidahnya, karena diriwayatkan Nabi SAW siwaknya ada di lidahnya, artinya bukan hanya dibersihkan giginya, mulutnya, giginya, gusinya, lidahnya, bahkan sampai di pangkal tenggorokannya sehingga terdengar suara ur ur. Nah, itu juga siwak. Berarti barakallahu fikum, perhatikan kalimat siwak. As-siwak bisa bermakna bendanya, bisa bermakna perbuatannya. Bisa bermakna bendanya, ud. Bisa bermakna fi'ilnya, yaitu dalkul asnan wa ma hawlahu bil'ud. Sama dengan apa? Sama dengan id. Id kadang bermakna harinya, waktunya, kadang bermakna tempatnya, kadang bermakna perbuatannya, kegiatannya. Hal ra'aital id, apakah kau melihat id? Berarti perbuatan, keramaian tadi. Kalau mata al-id, berarti waktunya. Atau ditanyakan dengan kalimat waktu, perbuatan, tempat. Hada al-id. Ditunjuk lapangan tadi. Hada al-id. Berarti apa tuh? Nama tempat. Kadang nama tempat, kadang nama acara, kadang nama waktu. Kalau ini dua, kadang nama udnya, kadang nama fi'ilnya. Mada yaf'al, apa yang dilakukan oleh dia? As-siwak. Perbuatan berarti, lagi bersiwak. Tapi kalau mahada, sambil menunjukkan ranting, jawab, hada siwak. Taib. Yaitu dalkul asnani bil'ud wa nahwihi litudhib sufrah wal awsaq. Untuk menghilangkan kuning gigi atau kotoran-kotoran. Waliyutahhir al-fam. Dan untuk menghilangkan, untuk mensucikan fam, mulut. Wa yahsulu thawab. Dan didapatkan pahala. Munasabatu dzikrihi huna. Anahu min sunanil wudu. Terus apa kaitannya disebutkan di sini dalam bab kita? Kaitannya adalah karena bersiwak itu merupakan salah satu sunnah-sunnah wudu. Kita kan babnya bab taharah. Kenapa kok dibahas siwak? Iya, dibahas siwak dalam bab taharah karena memang salah satu sunnah dalam berwudu adalah bersiwak. Wa min at-taharati al-muraghab fiha, dan siwak itu merupakan pensucian mulut, pembersihan mulut yang dianjurkan. Fa huwa ahadu abwab kitab at-taharah, berarti salah satu dari kitab taharah bab-babnya, salah satu dari bab kitab taharah adalah bab siwak. Naam. Wa fihi, dan padanya, min al-fawaid ma yafutul hasr min an-nadhafa. Dan pada siwak ada fawaid jamma ma yafutul hasr, yang hampir-hampir tidak bisa dikumpulkan karena sangat banyaknya. Yafutul hasr, hampir tidak dapat dikumpulkan karena sangat banyaknya. Apa diantaranya? Minan nadhafati wassahati wa qat'ir ra'ihatil karihati wa thayyibil fam wa tahsilut thawab wa ittiba'us sunnah. Seperti nadhafah, kebersihan. Sihhah, kesehatan. Qat'ir ra'ihah, menghilangkan bau mulut yang enggak enak. Thayyibil fam, membaguskan mulut atau mengharumkan mulut. Wa tahsilut thawab, mendapatkan pahala. Wa ittiba'is an-nabi, dan mengikuti sunnah nabi. Apa lagi? Ya futul hasr, hampir enggak bisa dibatasin karena banyaknya. Ini baru sebutkan berapa? Berarti masih banyak lagi. Apa lagi? Nah, masih banyak lagi faedah-faedah dari as-siwak. Hadisnya dalam bab ini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwak 'inda kulli salah. Kalau saja tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk siwak setiap akan salat. Dalam riwayat disebutkan ma'a kulli wudu, bersama setiap wudu, 'inda kulli salah. Bersama setiap wudu ketika akan sholat. Kalau saja tidak memberatkan, akan aku wajibkan. Muttafaqun alaih. Demikian. Muttafaq alaihi Bukhari dan Muslim. Maknanya secara global, min kamali nushin nabi, termasuk kesempurnaan nasihat Nabi SAW, wa mahabbatihi al-khair li ummati, dan suka, kesukaan beliau pada kebaikan untuk umatnya. Waragbatihi an yalju kulla babin ya'udu alaihimum bin nafa' liyanalu kamal sa'adah an hathahum ala tasawuk. Dan karena semangat beliau untuk mengarahkan setiap bab, setiap masalah yang akan memberikan manfaat pada mereka, Rasulullah SAW terangkan, liyanalu kamal sa'adah, untuk mendapatkan kesempurnaan kebahagiaan. Semua diberitahu oleh Nabi, an hasahum ala siwak. Karena sifat itulah, maka Nabi menganjurkan mereka untuk bersiwak. Jadi, hasahum ala siwak, ini khabarnya. Karena kesempurnaan nasihat Nabi, karena senangnya Nabi memberikan kebaikan untuk umatnya, karena semangatnya beliau untuk mengarahkan umatnya kepada yang membahagiakan, an hasahum, maka Nabi pun mengarahkan mereka untuk bersiwak. Fahuwa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam alima min kathrati fawaidis siwak. Karena Nabi SAW mengetahui kathrat fawaidis siwak, banyaknya faedah-faedah siwak. Wa athar manfaatihi ajilan wa ajila, dan pengaruh manfaatnya yang disegerakan ataupun yang ditunda. Ajil dengan ain, disegerakan berarti dunia. Ajilan dengan hamzah artinya ditunda, maksudnya kebaikan akhirat. Athar manfaatihi, pengaruh manfaatnya, ajilan wa ajila, yang disegerakan ataupun yang ditunda, yang dunia ataupun yang akhirat. Kada yalzam ummatahu, karena itulah Nabi hampir-hampir, katakan kada, artinya hampir-hampir. Kada yalzam ummatahu bihi inda kulli salah. Hampir-hampir Nabi mewajibkan, mengharuskan umatnya untuk bersiwak setiap salat. Ini penting. Agar kalian jangan mengganggu orang lain ketika salat. sholat, tetanggamu mulutnya bau. Bau pete, bau jengkol, bau apalagi, bau rokok. Na'udzubillah. Temanmu terganggu, saudaramu terganggu. Apalagi rokok yang haram. Ini barakallahu fikum. Maka kata Nabi, beliau hampir-hampir mewajibkan umatnya untuk bersiwak. Tetapi, walakin likamali syafqatihi rahmat wa rahmatih. Karena sempurnanya kasih sayang beliau. Maka beliau pun khawatir memberatkan. Khafa an yufridahu Allahu alaihim. Khawatir diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas mereka, fala yaqumu bihi, kemudian mereka enggak sanggup. La yaqumu bihi, tidak menegakkan. Fayazamu, akhirnya dosa. Akhirnya famtana'a min fardih. Maka Nabi pun menjaga diri atau menahan diri untuk tidak mewajibkan. Khaufan wa isfaqan. Karena kekhawatiran, karena takut memberatkan. Wa ma'a hadza raghabahum. Tetapi bersama dengan itu Nabi pun menganjurkan. Bersiwaklah. Hampir-hampir aku ingin wajibkan atas kalian, kalau saja enggak memberatkan. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Ma'a kulli wudu 'inda kulli shalah. Wa haddahum 'alaih. Maka Nabi pun menganjurkan. Entah. Ringkas pembahasannya, karena memang tidak ada yang perlu diterangkan secara detail. Alhamdulillah, al-hadis wadah, hadis sangat jelas sekali. Nabi menyatakan kalau saja tidak memberatkan akan diwajibkan. Menunjukkan bahwa sunnahnya bersiwak sangat-sangat disunnahkan, sangat-sangat dianjurkan, hampir-hampir wajib. Tapi karena khawatir memberatkan, maka Nabi pun menyatakan sungguh hampir-hampir aku mewajibkan. Berarti tidak mewajibkan. Terjemahkan faedah-faedahnya. Seperti kemarin. Insya Allah kita akan baca pada darsil qadim bi'idlahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang ke soal? Ada pertanyaan? Sebagian ulama menyamakan. Karena siwak maknanya dua, sudah sebutkan tadi, fi'il dan 'ud. Siapa yang bersiwak dengan 'ud, siapa bersiwak dengan ud, fahasala tsnain fi'luhu wa 'uduhu, perbuatannya dan memakai udnya, dia dapat dua sunnah. Tetapi siapa yang memakai fursatul asnan, fahada hasala fi'luhu wa huwa tanzifal asnan, membersihkan gigi, mengharumkan, semuanya dapat illa al'ud, sehingga bil'udi afdal wa bi ghairihi sunnah. Itu lisan, segala apa yang membersihkan mulut itu yang diperintahkan. Tetapi bil'ud al-ma'ruf الذي يسمى السواق فهذا أفضل. نعم بارك الله فيك. أي bukan berarti sikat gigi tidak sunnah. Sikat gigi sunnah. نعم. Tetapi dengan siwak lebih أفضل. لماذا؟ ما القاعدة؟ apa kaidahnya؟ هل حكم يجور؟ مع إلته. apa إلتنya siwak؟ تنظيف الفم. Maka selama itu ada tamdifil fam, maka itu sunnah. Asal jangan dengan yang haram. kadang terjadi pembersihan tapi dengan sesuatu yang haram. Jangan. Yang haram tidak membersihkan. Soal akhir? Tanya lain?